بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نصوص لأئمة وعلماء مجتهدين. Nususun li'a'immatin wa'ulama'a mujtahidina. Penegasan-penegasan para imam dan ulama mujtahidin. Pertama adalah Muhammad Ibn Ismail As-Sun'ani. Imam As-Sun'ani pemilik kitab Subulus Salam. Dalam kitabnya Tathirul I'tiqad Adronil Ilhad. Mengatakan, dalam menjelaskan kemusyrikan orang-orang yang mengkultuskan kuburan-kuburan dari kalangan orang-orang yang mengaku muslim. Kemudian ada orang yang i'tirad, orang yang menyanggah dengan mengatakan, "Fa in qulta," jika engkau mengatakan, jika kamu mengatakan kepada orang yang i'tirad, "Hum jahiluna annahum musyrikuna bima yaf'alunahu," bahwa mereka itu tidak mengetahui bahwa mereka itu menjadi musyrik dengan sebab apa yang mereka lakukan. Kalau ada yang mengatakan, mereka kan tidak tahu bahwa diri mereka itu musyrik dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Qultu, maka Imam As-Sunani mengatakan, saya berkata, qad sarrahal fuqaha'u fi kutubil fiqhi fi babir riddati anna man takallama bi kalimatil kufri yakfuru wa illam yaqsud ma'naha. Para fuqaha dalam kitab fikih, kitab-kitab fikih di bab murtad menjelaskan, menegaskan bahwa barang siapa mengucapkan kalimat kekafiran maka dia kafir walaupun tidak maksud kepada maknanya, maksud tidak maksud untuk kafir maksudnya di sini bukan maknanya hakikatnya. Jadi maksud makna kekafiran. Wa hadza dalun ala annahum lam ya'rifu haqiqatal Islam wala mahiyat tauhid. Dan ini, kebodohan mereka terhadap hal ini, menunjukkan bahwa pada hakikatnya mereka itu tidak mengetahui hakikat Islam dan tidak mengetahui inti Tauhid. Fasaru, sehingga jadilah hina izin saat itu kuffaran aslian, kuffaran aslian. Maka mereka menjadi orang-orang kafir asli. Maksudnya, kalau orang mengatakan bahwa mereka itu tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah musyrik, kemusyrikan. Tidak tahu diri mereka itu menjadi musyrik dengan sebab apa yang mereka lakukan. Maka kata Imam As-Sunani, kan para fuqaha telah menegaskan dalam kitab-kitab fikih di bab murtad bahwa orang kalau mengucapkan kalimat kafir, maka dia kafir walaupun tidak maksud untuk kafir. Walaupun tidak tahu itu kekafiran. Terus juga, kalau mereka tidak tahu itu adalah kemusyrikan, kekafiran, kalau dibahasakan bebasnya. Sedangkan dalam syarat la ilaha illallah kan ada al ilmu kan, nomor pertama. Sedangkan disebutkan kalau yang namanya syarat kalau tidak terpenuhi kan masyrutnya tidak sah. Artinya ketika mereka tidak tahu makna la ilaha illallah, mereka jahil, mereka berarti tidak tahu. Berarti tidak memenuhi syarat la ilaha illallah, berarti mereka itu pada hakikatnya belum muslim, berarti kafir asli gitu ya. Mereka kafir asli. Jadi mereka kafir asli kata Imam As-Sunani. Orang-orang yang mengaku muslim yang melakukan kemusyrikan karena kebodohan itu mereka menjadi kafir asli. Allah Ta'ala faradu ala ibadihi ifradahu bil ibadah. Karena Allah telah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk mengesahkan Allah dengan ibadah. Allah ta'budu illa iyyah illallah. Allah ta'budu illa illallah. Agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kemudian wa ikhlasaha lahu, dan memerintahkan untuk memurnikan ibadah itu murni hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah seraya memurnikan ketundukan hanya kepadanya. Wa man nadallaha lailan wa naharan wa sirran wa jiharan wa khaufan wa tama'a, dan barang siapa memohon kepada Allah siang, malam dan siang, sir dan jahar dengan penuh rasa takut dan pengharapan. Tumana dama'ahu ghairahu, kemudian di samping dia mohon kepada Allah, dia juga mohon kepada selain Allah. Faqad asyraka fil ibadati, maka dia telah menyekutukan Allah dalam ibadah. Fa inna du'a'a minal ibadati, karena doa termasuk ibadah. Waqad sammahu Allah ta'ala ibadatan, dan Allah telah menamakan doa itu sebagai ibadah di dalam firman-Nya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maksudnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke jahannam dalam keadaan hina. Ba'da qawlihi, setelah firman Allah, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kalian kepadaku, tentu aku memperkenankan permohonan kalian. Terus setelah itu Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang enggan itu kan beribadah kepadaku, setelah disebutkan ud'uni. Tapi doa adalah ibadah. Saya ucapkan Imam As-Sunani. Wa qad i'tarada sahibul qawlil mubin ala qawlil san'ani, pemilik kitab al-qawlil mubin telah menyanggah ucapan Imam As-Sunani. Wa zakara, dan dia menyebutkan anna syaikha Abdul Latifi ibn Abdurrahman, dan ia menyebutkan bahwa Syaikh Abdul Latif ibn Abdurrahman qarrara, telah menetapkan anna ra'yat sun'ani fi adami uzril mu'ayyani bil jahli qad infarada bihi an sa'iril ulama. Dia, penulis kitab Al-Qawl Mubin, menyebutkan bahwa Syekh Abdul Latif ibn Abdurrahman telah menegaskan bahwa pendapat As-Sun'ani dalam tidak menguzur orang mu'ayyan dengan sebab kejahilan itu telah menyendiri dengan pendapat itu dari para ulama lainnya. Maksudnya As-Sun'ani telah ganjil itu kan, tidak menguzur orang mu'ayyan dengan sebab kebodohan. Itu kata penulis kitab Al-Qawl Mubin, maksudnya mengatakan atas nama Syekh Abdul Latif. Kemudian inna Syekh Abdul Latif lam yunkir ala san'ani takfirahu lil musyrikina wa adama uzrihim bil jahli. Syekh Abdul Latif tidak mengingkari As-Sun'ani terhadap pengkafirannya terhadap para pelaku syirik dan terhadap tidak menguzur mereka dengan sebab kejahilan. Jadi Syaikhul Latif tidak mengingkari pengkafiran As-Sun'ani terhadap kaum musyrik, orang-orang yang berbuat syirik, dan tidak mengingkari juga sikap As-Sun'ani tidak menguzur dengan sebab kejahilan. Wa innama ankara alaihi kaunahu ja'alahum kuffaran asliyyin, namun Syaikh Abdul Latif mengingkari As-Sun'ani itu sikap As-Sun'ani menjadikan mereka sebagai orang kafir asli. Wasa'an qululaka nasa kalamihi rahimallah. Dan saya akan menukilkan di hadapan engkau teks ucapan beliau. Jadi yang diingkari Syaikh Abdul Latif bukan masalah penguzuran, tidak menguzur sama sebab kejahilannya atau mengkafirkannya, tapi sikap As-Sun'ani menjadikan mereka orang-orang yang mengaku muslim yang melakukan kemusyrikan sebagai dengan kebodohan sebagai orang kafir asli, padahal yang benar mereka adalah orang murtad, bukan kafir asli. Qala rahimahullah, Syaikh Abdul Latif mengatakan fi raddihi 'ala al-mu'taridi 'ala da'watil haqqi, dalam bantahan beliau kepada orang yang mu'tarid menyanggah dakwah yang benar. Wa amma qawluhu, dan adapun ucapan As-Sun'ani, dan adapun ucapan orang yang membantah dakwah itu, orang yang menghadang dakwah tauhid, waj'ala biladal muslimina kuffaran asliyina, dan dia, maksudnya Syekh Muhammad ya, menjadikan negeri kaum muslimin sebagai orang-orang kafir asli. Fahadza kadzibun wa buhtun, maka ini adalah kebohongan dan fitnah. Ma sadara wala qila wala a'raf ala a'rifuhu an ahadin minal muslimin. Tidak pernah muncul dan tidak pernah dikatakan, dan saya tidak pernah mengetahui pendapat semacam itu dari seorang pun kaum muslimin. Fadlan an ahlil ilmi wad-din, apalagi dari kalangan ulama dan ahli agama. Bal kulluhum mujmi'una ala anna bilad al-muslimin laha hukmu Al-Islam fi kulli zamanin wa makanin. Kan para ulama sepakat bahwa negeri kaum muslimin memiliki hukum Islam, maksudnya berstatus sebagai negeri kaum muslimin di setiap zaman dan setiap tempat. Wa innama takallaman nasu fi biladil musyrikin alladzina ya'buduna al-anbiya'a wal malaikata was-salihin wa yaj'alunahum andadan lillahi rabbil alamin. Akan tapi orang-orang, maksudnya para ulama, yang mereka bicarakan itu perihal negeri orang-orang yang melakukan kemusyrikan, yang menyembah para nabi, malaikat, orang saleh, dan menjadikan mereka, maksudnya para nabi, malaikat, dan orang saleh itu sebagai tandingan bagi Allah Rabbul Alamin. Au yusniduna ilaihim atasarufa wa tadbir. Atau menyandarkan kepada para malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh itu adalah tasaruf, ya, pengaturan alam ini. Kagulatil kuburiyin, seperti orang-orang kuburiyun. Fahaula itakallaman nasu fi kufrihim wa syirkihim wa dalalihim. Maka mereka itu dibicarakan oleh orang-orang perihal kekafiran, kemusyrikan, dan kesesatannya. Jadi maksudnya kalau penghuninya kaum muslimin yang bertauhid, ya mereka orang negeri kaum muslimin, tapi yang dibicarakan negeri-negeri yang dihuni oleh orang-orang yang menyekutukan Allah. Wal ma'ruf wal muttafaqu alaihi inda ahlil ilmi, dan yang dikenal lagi disepakati oleh para ulama, anna man fa'ala zalika mimman ya'ti bisyahadataini yuhkamu alaihi ba'da bulugil hujjati bil kufri waridah. Yang dikenal dan disepakati para ulama bahwa barang orang yang melakukan hal itu, maksudnya kemusyrikan, dari kalangan yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia diponis apa? Kafir murtad setelah tegak hujjah, maksudnya tegak hujjah risaliyah dengan diutusnya Rasul atau sampainya Al-Quran kepada dia. Walam yaj'aluhu kafiran aslian, dan mereka tidak menjadikan sebagai kafir asli. Wa ma ra'aitu zalika, dan saya tidak melihat hal itu, maksudnya yang menjadikan sebagai kafir asli, li ahadin siwa Muhammad ibn Ismail fi risalatihi tajrid tauhid al-musamma bi tathhir al-i'tiqad. Dan saya tidak melihat hal itu, maksudnya tidak melihat yang menjadikannya sebagai kafir asli seorang pun, maksudnya seorang ulama pun, kecuali Muhammad ibn Ismail As-Sunani dalam risalahnya tentang pemurnian tauhid yang bernama Tathhirul I'tiqad. Wa 'allala hadzal qawla bi annahum lam ya'rifu ma dallat 'alaihi kalimatul ikhlas. Dan beliau memberikan alasan untuk pendapatnya yang mengatakan mereka itu kafir asli bukan kafir murtad, bahwa mereka orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat yang melakukan kemusyrikan karena kebodohan itu tidak mengetahui apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Falam yadkhulu biha fil Islam, sehingga mereka dengan pengucapan itu tidak masuk ke dalam Islam. Ma adamil ilmi bimadluliha, karena disertai ketidaktahuannya terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Jadi fasyaihu Abdul Latif innama ankara ala sun'ani kaunahu ja'alahum kuffaran asliyin. Jadi Syekh Abdul Latif mengingkari as-sun'ani itu masalah apa? Masalah as-sun'ani menjadikan orang-orang yang melakukan kemusyrikan karena kebodohan sebagai kafir asli, padahal yang benar itu adalah kafir murtad. Wa Syekhu Abdul Latif huwal qa'il fi ubadil qubur, dan Syekh Abdul Latif itu adalah orang yang mengatakan tentang ubadul kubur, la yusammauna muslimin wa la yadkhuluna fi musammal muslimin. Mereka itu tidak dinamakan sebagai orang-orang muslim dan tidak masuk dalam jajaran sematan orang-orang muslim. Wa qawluhu fi hadzal kalam alladzi naqaltuhu laka, dan ucapan beliau Syekh Abdul Latif dalam ucapan yang telah saya nukilkan kepada engkau, anna man fa'ala ma fa'alahu ubadul kubur, annahu la bahwa orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh ubadul kubur, annahu la yuhkamu alaihi bil kufri wa ridda, wa tidak difonis kafir murtad, illa ba'da bulugil hujjah, kecuali setelah tegaknya sampainya hujah. Famuraduhu maksudnya, wa famuraduhu binafi takfiri huna, maksud beliau dengan penafian takfir di sini, innama huwa nafyul uqubah ala zalika, adalah penafian siksa atas hal itu. Wa dalil ala maqultu laka huwa qawluhu rahimahullah, dalil terhadap apa yang saya katakan ini adalah ucapan beliau. Maksudnya si Abu Latif kan di sini katakan orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh Ubar al-Qubut tidak diponis kafir, murtad, kecil, setelah tegak sampainya hujah. Kan seolah-olah berarti kalau belum tegak hujah tidak kafir kan, tidak musyrik. Padahal maksudnya di sini penafian takfir yang berkonsekuensi azab itu Uqubah. Bukan penafian namanya. Dengan dalil di sini ucapan beliau Abdul Latif, inna kalama syaikhaini Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim fi kulli mawdhi'in fihi al-bayanu syafi anna nafy at-takfir bil mukaffirati qawlayhim liha wa fi'liha fima yakhfa daliluhu wa lam taqum 'ala fa'ilihi al-hujjah. Maksudnya ucapan Syaikhaini Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim di setiap tempat di dalamnya adalah penjelasan yang memuaskan bahwa penafian takfir dengan sebab perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang mengkafirkan adalah apa penafian takfir itu di dalam hal yang dalilnya samar dan belum tegak hujjah kepada pelakunya. Wa inna nafya yuradu bihi nafyu takfiril fa'ili wa iqabihi qabla qiyamil hujjah. Dan sesungguhnya penafian di sini dimaksudkan adalah penafian pengkafiran pelakunya dan pemberian sanksi azab sebelum tegak hujjah. Terus juga wa anna nafya takfiri makhsusun bimasailin nizai bainal ummah, dan penafian takfir itu khusus dalam permasalahan yang diperselisihkan oleh umat. Ya, kayak kaitan khalqul Quran dan seterusnya. Amma du'a us-salihin wal istighatsatu bihim wa qasduhum fil mulimati wasyada'idi. Adapun menyeru orang-orang salih, istighatsah dengan mereka, ya, memohon kepada mereka dalam kondisi sulit dan genting, maksudnya kemusyrikan. Fahadza la yunazi'u muslimun fi tahrimihi. Maka ini tidak seorang pun orang muslim menyelisih perihal keharamannya. Awil hukmi bi annahu minasy syirkil akbar, atau tentang penghukuman bahwa ia termasuk syirik akbar. Wa taqaddama an syaikhi Ibnu Taimiyah anna fa'ilahu yustatabu fa in taba wa illa qutil. Dan telah lalu dari Ibnu Taimiyah bahwa pelakunya disuruh tobat, bila tobat diterima dan bila tidak maka diponis bunuh. Wa qala aidan, dan berkata juga wa kaifa la yahkuman la yahkumu syaikhani ala ahadin bil kufri aw syirki, bagaimana mungkin Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tidak menghukumi kafir atau musyrik seorang pun, wa qad hakama bihi Allah wa rasuluhu wa kafatu ahli ilmi, padahal Allah, Rasulnya dan para ulama telah memvonis kafir orang semacam itu yang berbuat syirik. Wahadani syaikhani yahkumani anna man irtakaba ma yujibul kufra wa riddata wa syirka yuhkamu alaihi bimuqtada dzalika. Dua syaikh ini telah menghukumi barang siapa melakukan sesuatu yang mengharuskan pengkafiran atau kemurtadan asyirik, diponis dengan hukum yang dituntut oleh perbuatan itu. Wa bimujibi maqtarafa kufran aw syirkan aw fitqan, dan memponis sesuai dengan apa yang dituntut, dengan sebab apa yang dia lakukannya, baik itu kekafiran atau syirik atau kefasikan. Illa ayyakuma mani'un syar'iyyun yamna'u minal itlaq, kecuali kalau ada penghalang syar'i yang menghalangi dari penyematan ponis itu. Wahada, sedangkan ini lahu suwarun makhsusatun, adalah punya gambaran khusus. La yadkhulu fiha man abada sanaman au qabran au basharan au madaran li zuhuril burhani wa qiyamil hujjati bin Rasul. Tidak masuk dalam hal-hal yang tadi disebutkan, maksudnya tidak maksudnya secara penghalang, tidak masuk dalam hal itu orang yang menyembah patung atau kuburan atau orang atau bangunan, karena jelasnya Burhan dan tegaknya hujah dengan Rasul. Jadi maksudnya yang di penantian ponisik apa ponis-ponis ketika ada penghalang itu adalah masalah-masalah maksusoh, yang masalah Indonesia antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Seperti katakan Al-Quran makhluk, Allah dilihat di akhirat, ada yang mengatakan tidak, itu yang kenapa pengkafirannya dinafikan sebelum tegak. Ya, adapun kaitan dengan syirik akbar yang jelas, maka penyematan nama itu sudah tersandang walaupun belum tegak hujjah. Apalagi kalau hujjah sudah tegak dengan diutusnya Rasul dan turunnya Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.